orang yang bertakwa ini orang yang membelanjakan hartanya untuk mensucikan dirinya, itu berbuat bukan karena membalas kebaikan orang lain, bukan membuatnya ini melakukannya untuk membalas, karena ada pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain lalu dia membalas, tapi murni seperti surah wa rafa'a illa bidhaa wajhihi rabbuhu rabbil alamin. Ada pada di antara mereka yang mengatakan illa di sini, yakni maknanya adalah lakin. Illa di sini maknanya yakin. Ini istilahnya kata mereka istisnanya istisna yang munqati', lepas dari yang sebelumnya, tapi dimasukkan sebagai apa namanya dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kalimat berikutnya itu ada yang mengatakan sebagai istinafiyah. Ini mengawali sehingga bermana illa itu bermana lakin. Illa itu bermana lakin. Akan terjadi. Jadi dia berbuat itu berbuat yang disebutkan dalam firman Allah sebelumnya, alladzi yu'ti ma'lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Lakin dia melakukan itu semua sehingga seakan-akan menurut mereka yang diirmarkan, yang tidak disampaikan. Wama yasukuna illa, wama yunfiku illa ibtiqa awadihi rabbil a'la. Jadi dia tidaklah berinfak, wala atau bisa disambung dengan yang sebelumnya, wala yu'ti malahu illa ibtiqa awadihi rabbil a'la. Ya, menginfakkan sedekah ataupun amalan ini jariah bukan budak, melainkan karena mengharapkan yang maha tinggi. Bahwa kalimat ini ketika Abu Bakar Siddiq membeli Bilal bin Rabah kemudian membebaskannya, dan mereka menuduh atau menganggap bahwa itu karena ada kepentingan Abu Bakar Siddiq terhadap diri Bilal. Maka Allah kemudian menurunkan kalimat yang berikutnya illa bidhaa wajhi rabbil. Nah, yang beliau berbuat demikian bukan karena untuk ini kepentingan pribadi beliau yang akan beliau Bilal bin Rabah. Qala Syekh rahimahullah, ini menurut saya tafsir ini yang beliau tafsirkan, laisa li ahadin min al khalqi ala hadzal aqfa ni'matun tujza. Ini pada orang yang taqwa ini, orang yang bertakwa ini, tidak ada satupun, tidak ada hak, tidak ada bagian dari orang lain satu kebaikan sedikit pun untuk dia balas. Tidak ada satu kebaikan pun ya. Karena mafu ini illa waqad kafa'uhu kafa'uhu biha, melainkan telah dia cukupi. Warubama baqiya lahu fadl wa minna ala nas, bahkan seringnya ada yang tersisa baginya untuk orang lain itu berbagai kebaikan. Artinya bahkan ada kelebihan. Jadi mengharapkan kebaikan orang lain lalu membalas dia mempunyai sisa atau dalam kebaikan-kebaikan tersebut terhadap orang lain. Nah, ini pada diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fatamahadu wa fatamahadu fatamahadu abdan lillahi, sehingga dia betul-betul menjadi hamba yang murni, hamba bagi Allah. Nah, ini tidak tergantung, tidak yakni terikat. Nah, berbuat sesuatu untuk orang lain, entah untuk membalas kebaikannya. Li'annahu raqiqun. Baik. Li'annahu raqiqun ihsanuhu wahdah. Fakama haba lillahi abdan lillah li'annahu raqiqun ihsanuhu wahdahu. Raqiqu ihsani wahdahu. Raqiqu ihsani wahdahu. Nah, karena dia tidak memiliki ini, tanggungan kepada orang lain untuk dia balasi kebaikan orang lain itu, maka dia menjadi murni hamba Allah. Hanya tergantung, hanya yakni terkait dengan ibadah dan perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya itu hanya untuk Allah semata, karena dia adalah budak bagi kebaikan-kebaikan dan kebaikan limpahan rahmat dan kebaikan dari Allah satu-satunya. Jadi budaknya Allah murni, dia mendapatkan kebaikan dan karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia balasi. Wa amman baqiya alaihi ni'matun nas lam yujizha wa yukafiha fa innahu la budda an yatruka lin nasi wa yaf'alu lahum wa la budda an yatruka lin nasi wa yaf'ala lahum ma yanqusu ikhlasuhu. Yang di atas tadi menunjukkan murni ikhlasnya hanya karena Allah, sehingga tidak ada satupun dari kebaikan-kebaikan itu untuk sebagai balasan jasa terhadap orang lain. Nah, adapun sebaliknya, adapun orang-orang yang masih mempunyai tanggungan kebaikan yang harus dia pikul, yang harus dia tunaikan, itu tidak bisa dia membalasnya ataupun mengimbanginya. Nah, sehingga mesti dia akan meninggalkan, menyisakan untuk orang tersebut dan berbuat untuk mereka hal-hal yang bisa buat berkurangnya keikhlasan dia. Artinya dia melakukan sesuatu itu tidak lagi murni karena Allah, tapi ada kepentingan lain, ada jasa orang lain yang harus dia tunaikan, yang harus dia penuhi, yang terkait dengan dirinya, fisiknya ataupun dalam hal hartanya. Karena dia ada mempunyai tanggungan, yakni ada orang lain, jasa orang lain terhadap dia yang belum dia mampu untuk membalasnya, belum dia sanggup untuk mengimbanginya, sehingga dia mungkin ada yakni sesuatu yang menjadi milik mereka, menjadi hak mereka yang dia sisakan atau yang dia tinggalkan untuk mereka, atau yakni melakukan sesuatu yang membuat mereka ridho, dan ini tentu mengurangi keikhlasan dari amalan-amalan dia. Qala wa li hadhihi al-ayah wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ayat ini seperti kata Ibnu Abbas bahkan disebutkan sebagai sebab meskipun mencakup Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan dikatakan baru qatila innaha nazalat. Ayat ini turun karena sebab ketika disebutkan tadi, ketika dia membebaskan itu karena ingin mendapatkan keuntungan sesuatu yang lain dari budak tersebut. Fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Karena beliau Abu Bakar Siddiq ini, di sisinya tidak ada hak orang lain, kebaikan-kebaikan orang lain yang harus dibalas, yang harus dia balas, sehingga dia tergantung kepada mereka. Hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nikmat Rasul allati la yumkin jazawa, kecuali nikmat artinya kebuatan kepada pribadi Muhammad bin Abdullah al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, tapi nikmat kebaikan anugerah diutusnya Rasul. Perutusan ini itu sendirinya ini Rasul, dan sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah yang membawa wahyu, yang memberi bimbingan, sehingga ini nikmat yang seperti inilah yang membuat mereka betul-betul merasa kehilangan. ketika di akhir di masa-masa kekhalifahan beliau, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau mengajak Umar bin Khattab mengunjungi Ummu Aiman. Nah, ketika melihat mereka, ketika sampai di sana di rumah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW, mereka melihat Ummu Aiman menangis. Kenapa? Apa yang kau tangiskan? Bukankah yang ditilu oleh Rasulullah, yang di sisi Allah, semua yang di sisi Allah itu adalah baik bagi Rasulullah? Nah, untuk apa lagi ditangiskan? Ummu Aiman menjawab, bukan itu yang aku tangiskan. Aku tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah SAW, lebih utama. Yang aku tangiskan adalah terhentinya wahyu. Terhentinya wahyu, tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Rasulullah wafat. Maka beliau Ummu Aiman bertambah sedih, yang mendorong membuat Abu Bakar dan Umar pun menangis. Mereka menyadari itu semua. Nah, seperti ini yang diantara mungkin salah satu ini maksudnya oleh ini yang disebutkan oleh beliau. Illa ni'matur Rasul, yang tidak mungkin untuk kita balas, yang tidak mungkin kita mengimbanginya. Qala wa huwa ni'matud da'wah ila dinil Islam. Nikmat menjadi dakwah kepada agama Islam. Nah, ini nikmat Islam itu sendiri merupakan nikmat yang tiada terhingga, dan itu adalah karunia dari Allah. Itu dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut, adalah karena jasa Rasulullah. Kebaikan apa yang didapatkan oleh Abu Bakar dan juga kita semua adalah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'limul huda wa dinil haq, diajari ilmu, diajari al-hidayah, diajari petunjuk, mendapatkan pembelajaran, pengajaran dari Rasulullah SAW tentang al-huda dan agama yang hak, tentang al-hak dan yakni amalan, bercara beribadah, bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah. Itu nikmat yang tiada terhingga. Ini bukan pribadi Rasulnya SAW, tapi sebagai utusannya itu. Nah, sebagai Rasulnya itu, yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan hidayah, mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang tiada terhingga. Maka ketika kehilangan para sahabat, kehilangan Rasul SAW, itu bukan pribadinya saja mereka merasa kehilangan, tapi juga karena ini tadi, terhentinya wahyu. Sehingga Abu Bakar ketika Rasulullah mengisyaratkan, ada hamba yang disuruh memilih oleh Allah antara dunia dan apa yang di sisi Allah, itu menyatakan, kami tebus engkau ya Rasulullah dengan kami, diri-diri kami, ayah-ayah kami, istri-istri kami, ibu-ibu kami dan istri-istri kami, serta anak-anak kami, supaya beliau tetap ada, bukan karena pribadi beliau saja, tapi juga mendapatkan bimbingan, belajar, mendapatkan tuntunan dari Rasulullah SAW, melihat. Ini yang mereka ingin. Qala fa inna lillahi wa rasulihi al-minnata ala kulli ahad, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya punya kebaikan yang harus diingat oleh setiap manusia, punya tanggungan kebaikan yang harus diingat oleh manusia. Dan artinya Allah dan Rasulnya punya hak untuk mereka nyanyi syukuri, untuk mereka nyanyi manusia itu membuat Allah dan Rasulnya lebih ridha. Maka disebutkan seperti mungkin di dalam ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Munafiq, surah Taubah misalnya. Ini orang-orang munafik bersumpah nyanyi supaya membuat kalau orang-orang mukmin itu ridha. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdhuhu an turdhuhu, seperti itu Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Yani bahwa Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kalian membuatnya ridha, atau membuat mereka membuat ridha. Yang lebih berhak untuk dibuat ridha adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka ini, orang-orang munafik ini, dibutuhkan sebagai celaan buat mereka. Mereka berbuat, mereka beramal itu karena mereka ingin supaya dipandang dan diakui, supaya orang-orang mukmin ridha, supaya Rasul, yakni supaya kaum mukminin ridha dan puas melihat mereka. Yakni tidak mengganggu mereka dan menyakiti mereka. Qala fa inna lillahi wa rasulihi al-minnata ala kulli ahad. Ini Allah dan Rasulnya punya hak kebaikan, pemberian-pemberian yang menjadi tanggungan bagi setiap orang. Minnatun la yumkin laha jaza wala muqabalah. Jadi pemberian ataupun karunia yang tidak mungkin dibalasi, yang tidak mungkin diimbas, diimbangi. Faina mutawana wilatun likulli man istasafa bihadha wasfil fadil. Dan ini meliputi nikmat tersebut, minnah tersebut, mencakup setiap orang yang memiliki sifat keutamaan seperti ini. Artinya, dalam kebaikan-kebaikan ini, kebaikan-kebaikan yang seperti ini berlaku untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Yang ini mempunyai kebaikan terhadap orang lain, selama atau bisa juga dibalik sebaliknya. Jadi tidak di sini beliau menyebutkan yang ini minnah tersebut mencakup, yang ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, seorang ayah, barangkali orang tua, barangkali guru, kemudian apa yang lainnya. Malamnya bekali ahadin alaihi min al khalq nikmatun tujuzah, dan tidak ada tersisa menjadi angin menjadi hak orang lain yang ditanggung oleh beliau dan untuk dia balas. Ini ketika dia menyanyi, jadi dengan kebaikan yang hanya dari Allah dan Rasulnya yang dia harapkan, dan tidak ada kebaikan dari orang lain yang menjadi tanggungan dia, maka tidak ada pula yang ini sesuatu yang dia balas. Artinya dia melakukan sebuah amalan ataupun mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Artinya untuk dia membalas jasa kepada mereka, membalas budi baik mereka. Fabaqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, sehingga tinggallah amalan-amalan dia itu murni hanya untuk Allah. Dia menginfakkan hartanya, dia berjihad, dia berbicara, dia memberikan nasihat, itu semua karena Allah. Dan tidak guna ini, tidak ada kepentingan sedikit pun untuk balas budi orang lain dengan memberikan nasihat. Nah, wala wali hadza qala illa jawa wajhi rabbil ala wala sawfa yarda. Nah, akan tetapi dia melakukan itu semua ini di sebagaimana di apa tafsirkan oleh para ulama, ada yakni kalimat lain yang diitmarkan yang sebagai atau kelanjutan dari ayat sebelumnya, tidaklah dia memberikan harta tersebut melainkan karena untuk mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi, dan kelak dia akan menerimanya ini merasa riba. Qala hadza atqa bima yu'tihi Allahu min anwa'il karamat wal mathubat. Dan orang yang takwa ini tadi, dia akan riba, dia akan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah dari berbagai karamah dan pahala-pahala yang di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk mencapai yang seperti itu alangkah sulitnya. Nah, tapi subhanallah, mereka orang-orang yang mendahulukan, dan kita bisa mendapatkan teladan dari mereka. Mereka juga manusia. Suatu ketika ya, orang yang di salah satu di antara yang kerabat Abu Bakar Siddiq yang menjadi tanggungan beliau, itu sempat ikut dalam menyebarkan, walaupun tidak salah, tapi ikut menyebarkan berita dusta tentang putrinya, misalnya seperti ini. Allahu anhu. Nah, Abu Bakar sempat berucap akan menghentikan nafkah untuk membelanjai Misra bin Utada. Nah, karena istilahnya apa namanya, ya, wala menunjukkan pembelaan terhadap putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan lebih-lebih terhadap pribadi Rasulullah SAW. Nah, orang yang paling dicintainya. Nah, tapi terjadi menyebabkan kekeruhan di dalam seakan-akan rumah tangga Rasulullah SAW. Dan ini Misbah, sahabat di antara sahabat-sahabat besar, ikut terlibat. Nah, Bakar Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan, dia melanjutkan memberikan nafkah kepada Misbah. Tapi kemudian Allah turunkan firman Allah, ya. Dan apakah mereka orang yang apa? Seperti di dalam surat apa? An-Nur, la ilaha illallah. Wala ya'tali ulul fadli minkum an yu'tu uli qurba am ya'tu aturiduna an yaghfirallahu lahum. Nah, di dalam ayat itu, ayat awalnya seperti itu, Allah memanggil, janganlah sampai orang-orang yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberikan atau membelanjai kerabat-kerabat mereka, menahan pemberian mereka lagi. Nah, ini terjadi. Nah, kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, apakah mereka tidak mau, apakah dia tidak mau ini, Allah mengampuni dia, Nah, mendiang itu ayat itu turun ketika Abu Bakar ingin yakni bersumpah untuk menahan nafkah nisbah, turun ayat itu, beliau langsung membatalkan sumpahnya. Tidak lagi menahan, beliau tarik sumpahnya dan terus membelanjai nisbah. Jadi nampak, kan ini misalnya walaupun itu nampak terlihat, ya mungkin pembelaan terhadap pribadi Rasulullah juga terhadap anaknya. Nah, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pribadi beliau. Nah, ini kemudian beliau lebih mendahulukan ampunan dari Allah dan limpahan rahmat dari Allah, sehingga terus walaupun seperti itu Nisbah bin Uqaidah radhiyallahu anhu, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan, ya, mensucikan tiga sahabat yang ikut terlibat dalam hadisul ifki ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, mereka ini bertiga, Hasan bin Thabit, kemudian Nisbah bin Uqaidah dan Hamnah ibnu Rasulullah SAW, itu akhirnya dibersihkan dengan hukuman had, dicambuk 80 kali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini untuk artinya berbuat untuk ikhlas karena Allah murni tanpa kita menjadi punya tanggungan sangat-sangat sulit. Tapi semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan para ulama kita. Ikhlas itu yakni sangat berat bagi nafsu kita karena tidak ada bagian nafsu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Shalallahu alaihi wasallam.